Bismillahirrahmanirrahim. Wanita dinikahi dengan empat perkara apa aja? Taib falsa bidya didim taribat yamirik firwayah taribat yadak. Nah, amin. Wanita yang bagaimana yang dinikahi? Memilih wanita yang bagaimana kalau mau nikahi wanita tersebut? Hah? Wanita yang bagaimana? Cantikannya? Harta? Hah? Agamanya? Yang kecil jangan rame. Aziz, turunan, hah? S, Baker, gadis. Udah itu aja. Hah? Apa? Gadis apa lagi? Waludan, wadudan, takiyatan, wariatan. Taib. Bertakwa, memiliki agama. Gadis. Peranak, bukan mandul. Berkaitan istri yang kaya, harus dilihat juga itu kalau kekayaan dari pihak calon istrinya tidak masalah. Tapi kalau yang miliki orang tuanya, itu biasanya kalau sudah menikah akan terbiasa dengan kemewahan. Ini perlu diperhatikan ya. Nanti kalau terjadi kemiskinan, biasanya tidak betah, tidak tahan. Jadi jangan sampai nanti yang terpenting kaya, itu kaya orang tuanya, bukan yang perempuannya. Orang Arab kalau sudah nikah dilepas. Dilepas. Baik. Manya kalau dia kembali baca, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a insanan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hujaimah wa Ibnu Hibban. Dan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak memberikan atau memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang menikah, maka beliau mengatakan barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahimu, wa baraka alaika, dan mudah-mudahan keberkahan tercurahkan atasmu, wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian berdua pada kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Al-masailu wal ahkamu al-mustafadatu minal hadisi. Masalah-masalah dan hukum-hukum yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Masalatul ula, masalah yang pertama, addu'a'u birofa'i lil mutazawwiji, yaitu mendoakan kesejahteraan atau kebaikan terhadap orang yang menikah. Arrofa'u huwal ilti'amu wal muwafaqatu wa hasanal asroh. Arafah yaitu al-iltiam, yaitu keselarasan, wal muwafaqah dan kecocokan, dan kebaikan hubungan, hubungan rumah tangga. Wawa min rafa'a sauba, rafa'tuhu rafwan. Dan rafa ini asalnya dari ya menjahit atau menambal kain. Kami menjahitnya dengan benar-benar menjahit. Wawa du'aun li zauji bil iltiami wal i'tilafi ma'a zaujihi, yaitu mendoakan terhadap suami atau orang yang menikah agar diberikan keselarasan dan disatukan bersama pasangannya. Wa yustahabu ayyuda'a lil mutazawwij bidu'ail madkurati fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dianjurkan atau disunahkan untuk mendoakan terhadap orang yang mau menikah dengan doa yang disebutkan di dalam hadisnya Abi Hurairah. Fa fi sahihaini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a li Abdurrahman ibn Auf. Dan di dalam Sahih Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan terhadap Abdurrahman bin Auf, wali Jabir bin Abdullah, dan kepada Jabir bin Abdullah, biqalihi likulli wahidin minhuma, dengan ucapannya kepada masing-masing satu dari keduanya, barakallahu lak, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Baik, dari sini jadi doanya bisa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum al khair, atau barakallahu lak laka ataupun laki. Baik, ini dengan dua doa ini tidak pasal. Waqad ja'a fi ba'dil ahadisi an ahlal jahiliyati kanu yaquluna bi rafa'i wal banin. Dan sungguh telah datang dalam sebagian hadis-hadis bahwasanya orang-orang jahiliyah ini mereka apabila ada pengantin mereka mengatakan bi rafa'i wal banin, mudah-mudahan sejahtera dan banyak anak, anak laki-laki. Fatala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu hakada, jangan kalian mengatakan seperti itu. Wa qulu barakallahu lakum wa baraka alaikum, dan katakanlah barakallahu lakum wa baraka alaikum. Wa huwa hadisun yuhassinuhu al-alamah al-Albani rahimahu taala, dan hadis itu dihasankan oleh al-Imam al-alamah al-Albani kama fi adabi sifat. Baik, ini doa yang ketiga. Doa yang ketiga, barakallahu lakum wa baraka alaikum, nanti ada barakah di situ. Baik. Qala al-Hafid rahimahullah fil Fathi Fathul Bari, ukhtulifa fi illatin nahyi an dalika. Berkata al-Hafid di dalam Fathul Bari, diperselisihkan tentang ilat, sebab larangan an dalika, tentang doa tadi, doanya orang jahiliyah. Faqila, maka dikatakan li annahu la hamita fihi wala sanaa. Dikatakan karena doa tadi itu tidak ada pujian dan tidak ada sanjungan, wala dzikrulillah, dan tidak ada zikir kepada Allah. Wakila, dan dikatakan lima fihi minal isharati ila bughdil banati li takhsisil banin bi dzikri. Dan dikatakan karena di dalamnya ada isharah benci kepada perempuan dengan menyebutkan khusus laki-laki. Qala Ibnul Munir alladhi yadharu annahu sallallahu alaihi wasallam karihal lafdha lima fihi min muwafaqatil jahiliyati. Berkata Ibnul Munir, yang nampak bahwasanya Nabi SAW ini membenci lafaz tersebut karena padanya ada kecocokan terhadap orang-orang jahiliyah. Li'annahum kanu yaqulunahu tafa'ulan la du'aan, karena mereka orang-orang jahiliyah ini mengatakannya karena tafa'ul optimis, la du'aan, bukan mendoakan. Wa yustahabu aidan linisa'i ayyatayna bihadha du'ai lil mar'atil mutazawwijah. Dan dianjurkan juga, disunahkan juga bagi para nisa untuk mendoakan dengan doa ini kepada wanita yang hendak menikah. Fafi sahihaini, dan di dalam sahihaini, annan niswata qulna li aisyata inda zifafiha alal khairi wal barakati wa ala khairin ta'irin. Bahwasanya para wanita ini mengatakan kepada Aisyah ketika di dalam pesta perkawinan, ini mereka mengatakan alal khairi wal barakah, mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan, wa ala khairin ta'ir, dan di atas kebaikan yang melimpah, yang menyebar. Baik, berkaitan dengan tadi tafa'ul, itu mereka mengatakan karena ada nasib baik. Jadi nasib baik bukan menyandarkan dengan doa, tapi dengan nasib. Nah, mungkin dengan nasib, harapan dengan nasib. Nah, baik. Fa'idatun yustahabu lil mutazawwiji idza tazawwaja imra'atan ayakhudha binafiyatiha. Faedah, dianjurkan bagi orang laki-laki yang hendak menikahi perempuan, dianjurkan untuk memegang ubun-ubunnya. Wa yakulu, dan berdoa, Allahumma ini as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, saya meminta kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang engkau ciptakan atasnya, dan saya berlindung denganmu dari kejelekannya dan kejelekan apa-apa yang engkau ciptakan atasnya. Sabata dalika bisnadin hasanin min tariq Amr ibn Su'aib an abihi an jadi marfu'an. Jadi nanti setelah apa? Setelah di akad nikahkan, kalian pegang yang sininya. Taib, baca doa ini. Pegang apa pun istrinya. Alhamdulillah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna as'aluka min khairiha khairi ma jabataha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabataha alaihi. Nah, ini bagi yang belum nikah, begitulah caranya. Wa an Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasahhuda fil hajati. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah hajah, maksud tasahud fil hajah, maksudnya khutbah hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa yaqra'u salasa ayatin rawahu Ahmad wal arba'ah wa Hasan wa Tirmidzi wal Hakim. Yang artinya, segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami minta pertolongan kepadanya, kami minta ampun kepadanya, dan kami berlindung dengan Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kami. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan Rasulullah membaca 3 ayat. 3 ayat sudah ma'ruf. Hadis surat apa 3 ayat ini? Surat pertama Ali Imran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Kedua An-Nisa, yang ketiga Al-Ahzab. 3 ayat itu maksudnya itu. Nah, sebagaimana dalam khutbah-khutbah. Al-masailu wal ahkamul mustafadatu minal hadis. Masalah-masalah dan hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Masalatun ula, masalah yang pertama, al-khitbatu qobla akdin nikah, yaitu melamar sebelum akad nikah. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni al-Mujallad at-Tasi Sofa arba'a wasitin wa arba'a mi'ah wa yustahabu ayyakhtubal akidu aw ghairuhu qobla tawajubi. Dan dianjurkan, disunahkan itu seorang yang mau mengakid untuk berkhutbah atau selainnya, selain orang yang mengakid ini sebelum ijab. Sumaya kunul aktu ba'dahu, kemudian baru akad setelahnya, setelah ijab. Wayuziu, dan mencukupkan mindalika dari yang demikian, ayah madallah, memuji Allah Ta'ala. Wayatasahad, dan bersaksi mengucapkan syahadah. Wayusoli, dan bersalawat ala Rasulillah atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mustahabu, dan dianjurkan atau disunahkan, ayah tuba bi khutbati Abdullah ibn Mas'ud, untuk berkhutbah sebagaimana khutbahnya Abdullah bin Mas'ud, yakni alati rawaha anin Nabi SAW fi hadisil bab, yaitu yang diriwayat, yang beliau riwayatkannya dari Nabi SAW di dalam hadis bab tadi. Jadi sebagaimana ya khutbah-khutbah yang biasa itu, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian setelah itu membaca syahadu an la ilaha illallah syarikalah, kemudian satu salawat Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian membaca yang ada di sini hadis Abdullah bin Mas'ud innal hamdalillah. Ini bagi orang yang hendak mengakad nikahkan, bagi Pak Naib, bagi yang mau menikahkan, yang mengakad nikahkan. Qala al-Khallalu haddatsana Abu Sulaiman imamu Tarsus qala kana al-Imamu Ahmad ibn Hanbal idza hadara adda nikahin lam yukhtab fihi bi khutbati Abdullah ibn Mas'ud qama wa tarakahum. Berkata al-Khallal telah menceritakan kepada kami Abu Sulaiman Imam Tarsus, beliau mengatakan adalah Imam Ahmad bin Hanbal apabila ia menghadiri akad pernikahan tidak dikhutbahkan padanya dengan khutbahnya Abdullah bin Mas'ud, maka beliau berdiri dan meninggalkan mereka. Wa hadza kana min Abi Abdillah ala tariqil mubalaha fi istihbabiha. Dan ini adalah dari Imam Ahmad, ini bentuk mubalaha, yaitu pensangatan di dalam menganjurkannya dengan khutbahnya Abdullah bin Mas'ud. La alal ijab, bukan atas wajibnya. Fa inna Harb bin Ismail qala, maka sungguhnya Harb bin Ismail dia berkata, qultu li Ahmada, saya berkata kepada Imam Ahmad, fa yajibu an takuna khutbatun nikahi misla qawli bin Mas'ud, apakah wajib khutbah nikahnya ini seperti ucapannya bin Mas'ud? Fa wassa'a fi dalika, maka Imam Ahmad memberikan keluasan tentang yang demikian itu. Indahal murad, selesai yang dikehendaki. Wa qala rahimahu wa ta'ala, dan berkata Ibnu Qudamah dalam Mujallad jilid yang ke-9 halaman 465, wal khutbatu ghairu wajibatin inda ahadin min ahlil ilmi alimnahu illa Dawud. Dan khutbah nikah ini tidak wajib menurut salah seorang dari ahlul ilmi yang kami ketahui kecuali Dawud Dhahiri. Fa'inahu aujabaha, maka sebenarnya Dawud Ad-Dhahiri ini mewajibkan khutbah lima dakarnahu sebagaimana yang telah kami sebutkannya. Walana anna rajulan, dan bagi kami sesungguhnya seseorang qala li nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya wisniha, nikahkanlah saya dengan si dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, yawastukaha bima maka minal Qur'an, saya nikahkan engkau dengan si dia dengan apa-apa yang padamu dari Al-Qur'an. Muttafaqun alaih walam yadkur khutbatan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, dan Nabi tidak menyebutkan khutbah. Waqala Tirmidzi rahimahu ta'ala akibal hadis, setelah menyebutkan hadis yang ke 1105, waqad qala ahlul ilmi inna nikaha jaisun bi khairi khutbatin, sesungguhnya nikah ini boleh tanpa khutbah. Wa waqala Sufyan As-Sauri, dan itu adalah pendapatnya Imam Sauri, wa ghairuhu min ahlil ilmi, dan yang lainnya dari ahlul ilmi. Wa qala Al-Hafid fil Fatah, dan berkata Al-Hafid di dalam Fathul Bari, waqad syaratahu ba'du ahli dhahir wa wasadun, dan telah mensyaratkannya sebagian orang-orang dhahiriyah, dan itu adalah pendapat yang sah. Bahwasanya khutbah nikah itu sunnah. Kalau seandainya tidak didahului khutbah nikah, misalnya aku nikahkan kamu dengan dia, nah dia lagi mengatakan saya terima, nah pernikahannya dia sudah sah walaupun tanpa didahului dengan apa, khutbah nikah. Baik, ini pendapat yang terkuat. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khotaba hadukum almar'ata fa inistata'a yanduru minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijalu sikot wa sahahu al-Hakim. Dan dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu bersabda, apabila salah satu di antara kalian hendak meminang seorang wanita, maka jika ia mampu untuk melihatnya, melihat kepada yang mendorong untuk nikah, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan rijalnya Sikoh, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Walahu syahidun inda Tirmidzi wan Nasa'i anil Mughirah, dan padanya ada sahid dari menurut Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari Al-Muhirah. Wa idza bi majah wa Ibnu Hibban min hadis Muhammad bin Maslama, dan bagi Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban ini dari hadis Muhammad bin Maslama. Wali Muslimin an Abi Hurairah, dan bagi Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan. Beliau mengatakan kepada seseorang yang hendak menikah dengan perempuan, anadarta ilaiha, apakah engkau sudah melihatnya? Qala la, dia mengatakan belum. Qala, maka Nabi berkata, idhab wandur ilaiha, pergi dan lihatlah kepadanya. Al-masailu wal ahkamul mustafadatu minal ahadis, masalah-masalah dan hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis-hadis tadi. Al-khitbatu bikasril kha al-mu'jamah ba'daha muhmalah, dengan kasrul kha yang ada titiknya, yang setelahnya ini tanpa titik. Summa muwahadah, kemudian satu titik. Ya tolabu nikahil mar'ah, yaitu menginginkan untuk menikahi perempuan. Masalah ula, masalah yang pertama, hukmun nadari ila man arada khidbataha, hukum melihat kepada orang yang ingin dilamarnya. Amatu ahlil ilmi ala masruyatin nadari ila man arada khidbataha, kebanyakan ahlul ilmi ini memasrukkan atau mencariatkan untuk melihat kepada orang yang hendak dilamarnya. Lil adilatil waridati fi ahadisil bab, berdasarkan dalil-dalil yang ada di hadis-hadis bab. Wa naqala Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qudamah menukil adamal khilaf, tidak ada perselisihan. Fi masyriati dzalika, di dalam disyaratkannya untuk nadzar. Wal waqi'u annahu qad wujita khilafun, akan tetapi kenyataannya dijumpai khilaf. Faqad naqala Thahawi an qaumin annahu la yajuzu nadzaru ilaiha qoblal aqdi, dan sungguh telah menukilkan Imam At-Tahawi dari kaum, maksudnya dari ulama, bahwasanya tidaklah boleh melihat kepada wanita sebelum adanya akad. Li'annaha laisat mahroman lahu, karena wanita tersebut bukanlah mahramnya. Wa hadza qaulun sadun mardudun, dan ini adalah ucapan yang sad, yang mardud, yang tertolak. Mukhalifun lil ahadisil waridah, menyelisih hadis-hadis yang tadi ada. Wakhtalafu anil jumhuro hal huwa mustahab am mubahun, dan mereka jumhur, mereka berselisih apakah nadzar ini mustahab atau boleh. Wal aqrabu ila dhahiril hadis wal istihbabu, dan yang dekat kepada dohirnya hadis nadzar adalah mustahab, yaitu dianjurkan, disunahkan. Wa qala jumhuru, dan berkata jumhur, lahun nadzar ilaiha wa illam ta'lam. Nah, bagi seorang laki-laki hendaknya melihat perempuan walaupun tanpa sepengetahuan si perempuan tadi. Wa yatulu alaihi hadis Abi Humaid alladhi dzakarnahu fi takhrij ahadisil bab, dan yang menunjukkan atasnya yaitu hadisnya Abi Humaid yang telah kami sebutkannya di dalam takhrij hadis-hadis bab. Wa qala Malikun fi riwayah, dan berkata Imam Malik dalam satu riwayat, yustaratu idnuha, disyaratkan dengan izin si perempuan tadi. Wasohi kaul jumhur, tapi yang benar adalah ucapannya jumhur. Jadi bahwasanya nazar di sini hukumnya adalah sunnah. Nah, nazar hukumnya sunnah. Seandainya tidak nazar, maka tidak mengapa. Nah, jadi tetap pernikahannya sah. Tapi kadang mungkin berbeda ketika masih kecil biasa, mungkin bareng-bareng. Kalau sudah besar berubah keadaannya. Nah, tetap ini disunahkan untuk nazar. Dan terkadang tanpa sepengetahuan dari wanita tersebut, hanya diizinkan tentunya. Tidak sebagaimana lagi-lagi zaman sekarang, pokoknya perempuan-perempuan semuanya dinadhor, nah, semuanya dilihat. Nah, ini yang nanti akan menyelisih syariat. Jadi harus ada izin dari pihak perempuan tersebut ketika hendak nadhor tanpa sepengetahuan dari wanita yang dinadhornya. Nah, baik. Masalah sania, mahwal maudhi alladhi yajuzun nadzaru ilaihi minal mar'atil makhthubati, yaitu tempat yang mana yang dibolehkan untuk dilihat dari perempuan yang hendak dipinang. Dhaba jumhurul ulama ila annahu yanduru ilal wajhi wal kafaini faqat. Berpendapat jumhur ulama bahasanya boleh melihat kepada wajah, ke wajah dan dua telapak tangan saja. Wa alala ba'duhum dalika bi annahuma laisa aurah. Dan memberikan taklil, sebagian mereka memberikan sebab yang demikian itu bahwasanya keduanya yaitu wajah dan telapak tangan ini bukanlah aurah. Wa li anna bin nadri ilaihi ma yasulul maqsud. Dan karena sungguhnya pada melihat keduanya ini sudah terhasilkan yang dimaksud. Final wajha majma'ul mahasini. Karena sesungguhnya wajah ini terkumpulnya kebaikan, kebagusan-kebagusan. Wabil yadi yu'lamu nu'umatu badaniha. Dan dengan tangan ini bisa diketahui tentang keelokan badannya. Wadhaba Dawud wal Auza'i wa Ahmadu fi riwayatin. Dan berpendapat Dawud dan Al-Auza'i dan Imam Ahmad dalam suatu riwayat ila annahu yanduru ila jam'i jismiha adal aura al-mughalladhah. Ini boleh melihat kepada semua badannya selain aura mughalladhah, maksudnya selain farji. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam abahan nadhara wa talaqa. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membolehkan nadhar dan mengitlakan, tidak mengkaitkan. Fajaza an-nadhara ila jamil mar'ati, maka boleh melihat kepada semua perempuan, maksudnya semua badannya. Wa huwa qaulun dhaifun, dan ini adalah ucapan yang dhaif. Wa an Ahmada riwayah ila mayat haru haliban min yadin au qadamin au nahwi dhalika mal wajhi. Dan dari Imam Ahmad itu sebuah riwayat, ini boleh melihat apa-apa yang biasa nampak, baik tangan atau kaki atau yang semisal itu bersama wajah. Wa hadza ikhtiyaru Sunani, dan ini adalah pilihannya Imam Sunani. Wa rajau Syaikh Ibnu Utsaimin, dan dirojikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin wa waraji, dan ini adalah yang rajih. Wastaqraba hadzal qaula al-Alamatu al-Albani, dan Imam al-Albani ini menganggap pendapat ini adalah yang paling dekat. Tapi berkaitan dengan nazar, kalau saya sendiri, jadi beliau berpendapat jadinya sekedar wajah dan telapak tangan saya. Disebutkan di sini wajah itu terkumpulnya yaitu kecantikan, adapun telapak tangan diketahui keelokan tubuhnya, kulitnya putih atau tidak sesuai dengan tangan. Nah, adapun di sini bi annahuma laisa aurah, maksudnya itu bukan aurat. Yang demikian juga dilemahkan al-mar'ah aurah fa'idha kharajat istasafaha syaitan. Perempuan itulah aurat, kalau keluar maka syaitan menghiasinya. Makanya di sini adanya hijab dan dibolehkan untuk dilihat ketika dinazar saja. Adapun ucapan Daud al-Zahiri, jadi boleh melihat seluruh tubuhnya, tentunya adalah mardud, ucapan yang tertolak. Kecuali melihat kemaluan dan juga duburnya. Jadi yang rajih kalau kita sendiri mengambil pendapat jumhur ulama. Kalau kalian mengambil pendapat yang ketiga, itu yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin, melihat tangan, kemudian telapak kaki dan juga wajah dan sedikit rambutnya, maka demikian tidak mengapa. Namun jangan sampai berlebihan sebagaimana sebagian ikhwah sampai disuruh memeragakan bagaimana cara masak, bagaimana cara gendong bayi, ayo makan sini bersama. Nah, ini demikian tidak boleh. Ini kejadian juga namun kosong. Dan juga nazar itu harus dilihat apakah laki-lakinya benar-benar ingin menikah atau tidak. Kalau tidak ingin menikah, jangan dibolehkan untuk ya anaknya itu dinazar. Kalau enggak betul-betul, karena ada sebagian pokoknya dalam satu waktu menadhar sampai 5 perempuan, nanti dipilih mana yang paling cantik. Nah, jadi harus diketahui ini betul-betul enggak nikah atau tidak. Kalau tidak ingin menikah, hanya sekedar main-main, jangan diperbolehkan. Apa nanti kalau sudah dilihat, kemudian enggak jadi, orang-orang akan bertanya-tanya, kenapa itu fulan enggak jadi dengan perempuan ini? Kenapa enggak jadi? Kenapa enggak jadi? Ada pertanyaan, berbeda kalau belum pernah dinador. Nah, iya benda. Ada pertanyaan. Jadi istilahnya harganya kurang gitu. Nah, harganya agak berkurang. Mafhum. Jadi kalau sering dilihat kemudian enggak jadi terus bagaimana? Jangan-jangan ini ada cacatnya banyak. Nah, begitu. Tanya jangan sembarangan untuk mengasihkan mungkin adiknya ataupun anaknya dilihat sembarangan orang. Nah, adapun wanita-wanita yang nakal ya terserah dilihat tiap hari. Nah, tapi ini khulasah. Jadi insyaallah hanya kita ambil, jadi kita tambah sedikit oleh tambahan. Jadi doanya tadi, doanya dengan tiga. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainal khair, atau barakallahu lak laka ataupun laki, kalau perempuan ini laki, dan barakallahu lakum wa baraka alaikum juga tidak diperkenankan. Ini doa semuanya adalah sabit. Adapun khutbah ketika hendak akad nikah yang rajih itu sunnah. Nah, dengan membuka sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di sini berkaitan dengan mahar memakai Al-Qur'an juga diperkenankan di sini. Akan datang penjelasannya. Kalau memang tidak memiliki mahar kecuali sekedar hafalannya, maka tidak mengapa. Nah, jadi menikah maharnya dengan Al-Quran. Ada pun nador juga yang melihat calon nam istri, itu hukumnya sunnah. Seandainya sudah terima lah sudah, pokoknya apapun bentuknya saya terima. Demikian juga tidak masalah. Nah, baik, insyaallah.